Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bin sepuh, wabil khusus Gus Munib Duryah saking Mbah Sofwan Nur, Sofwan Duri, nggih. Al-Fadil Ustaz Kiai Kang Rawuh, tamu undangan saking pemerintah, saking TNI Polri, konco-konco Torekoh, hadirin wal hadirat ingkang mulya. Niki acaranya kok akeh tenan. Enteng majelis dikir Maulidur Rasul Khol Syabdul Qadir Khol Yai Sofwan Duri. Oke, niki intine nameng setunggal. Kita niki pengen derek, intine lak niku ta. Intine niku pengen derek. Derek nopo? Derek rombongan. Kita derek rombongan. Rombongan nanti, ya rombongan wangsul mulih. Kita wangsul teng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulih. Nah, mulih niku ya karek milih ngoten mawon. Arep mulih normal napa ora patek normal ngoten mawon. Nek mulih normal ya nika dinteni ra dinteni ya mulih. Wong adoh niku meng arep mulih innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek mulih normal nggih ngoten nika kullu nafsin dzaiqatul maut, ya dinteni ya teko, ra dinteni ya teko. Mula sing apik ngoten mawon, aja ngasi nglakoni elek engko gek-gek pas elek pas teko nggih. Pas dingkik wong adus pas teko ngono aja ngasi. Mula aja pas banting kertu kok teko ya ngono. Iso kae niku aja nglakoni elek engko kuwatir pas teko pas elek. Iya nek pas teko pas sujud apik nek pas teko pas elek. Niku wong mulih. Nah, tiyang mulih ingkang kaping kalih niku ana wangsul ning niki kelas paling dhuwur niki. Kelas nopo? Kelas mati syahid. Nah, niki kelas elit niki. Ora adus ora apa-apa niki. Saka nanti cemplung no kuburan ngono mawon nek sing niki. Nah niki mati sing paling top ya. Nah, ya syarate sing rada angel nopo? Mateni wong kafir, perang karo wong kafir. Nah, syahite mawon gampang, sing angel sakniki goleki wong kafir. Nah, goleki wong kafir iku angel saiki. Teng pundi sampean goleki wong kafir apa meneh wong Indonesia. Nang Indonesia wis ra eneng wong kafir. Nyebut kafir wis dosa kok teng Indonesia niku. Lho nggih, mulo ra ono kiai sepuh kok kufar kafir kecuali kiai anyaran biasane. Lho nggih, nek kiai sepuh ra wani ngarani wong Indonesia kafir niku wis ra ono sing wani. Sebab napa ning mriki wis ra ana wong kafir. Pun ditutup kali para sesepuh piye carane ra eneng wong kafir teng Indonesia. Lha tiyang jenengan ora nek sampean ngerti ngoten nggih. Hebate mbah-mbahi dhewe niku. Kabeh anak putu niki nggih. Mula Indonesia niki dadi apik, dadi apik, dadi apik. Soale kabeh wis dititipke teng Gusti Allah. Nggih maune pisah-pisah. Nggih to, ana Majapahit, ana pejajaran, wonten Sulawesi, enten Maluku. Sing iso ngrukunke sapa? Wong beda-beda kaya ngeten iki. Nggih para wali zaman biyen. Mila Arab niku luwih enteng. Soale sak bangsa dipikul pirang-pirang negara. Eropa niku sak bangsa dipikul pirang-pirang negara. Lah para wali niku nek saking hebate iso ngrukunke puluhan bangsa dadi sak negara iku prestasi terbesar di dunia niku ya prestasine ulama Indonesia. Iso dirukunke. Nah mula begitu dirukunke niki lak penggawean mboten penggawean enteng. Ini pekerjaan berat. Saking abote mula para wali wis ora kuat nanggung wis tak titipke wae jarene. Para ulama mbiyen wis iki abot tak titipke karo sing gawe urip. Carane nitipke niku pinter, mbiyen niku ora ana sing krasa. Ben napa? Ben beda-beda tetep rukun dan saling mengasihi. Mula omahe panggonane awak dhewe dinisbatke dititipke pare para wali. Lemahe dijenengke wilayah. Begitu lemah iki dijenengke wilayah, sapa sing manggon niki panggon ning panggonane para wali. Lah wali niku sapa? La khaufun alaihim walahum yakhzanun. Mula wong Indonesia niki rapati duwe kuatir. Terus kan ra masuk akal sak iki coba. Ora masuk akal Indonesia ini di dalam teori bernegara ora masuk akal. Kok iso ana wong ya mene terus isih ngaji ora mikir sawah ini. Ya ora kuatir sawahe dipangan mereng ngono ya ora kuatir. Ora nduwe ijazah ngono ya ora kuatir wong kene iki. Lunga nyetrum rampung. Lagi ngurungi sawah nggawa setrum kan wis Lampung niku. Ora entuk iwak ya oleh kodhok kan ya lumayan. Jadi para ulama niki wis betapa menata anak cucunya niki ben cerak kali Gusti Allah. Panggonane niku dijenengi panggonan niku wilayah. Sak donya niki sing mampu menamakan kawasannya dengan kawasan wilayah daerah para wali. Jadi ku bahasa Arab niku wilayah niku. Nek wong Jawa ngarani tlatah. Nek bahasa Arab piyambak niku jenengane jazirah. Nggone dhewe niki dijenengke wilayah. Al-wali niki ninggalke wilayah. Nggih. Al-wali ninggalke wilayah. Lah sing bangun sapa? Lah muridé Sunan Ngampel pindah Sulawesi namine Datuk Ribandang. Bangun kawasan-kawasan Islam teng Sulawesi. Muridé Sunan Bonang pindah Kalimantan bangun kawasan Islam teng Kalimantan. Aryo Abdillah muridé Sunan Ampel pindah teng Palembang bangun kawasan Islam sing akhire dadi Islam kabeh. Mbuh ki Islam seprapat, mbuh iku Islam utuh, ning Islam kabeh. Ya pancene ya ora padha, ya beda-beda, ya ana sing kebagian setahun pisan riyaya ya eneng. Ana sing nameng kebagian seminggu pisan Jumatan ya eneng, ning rata. Lah itulah akhirnya kemudian Islam menjadi kekuatan terbesar padahal sadurunge Hindu terkuat di dunia. Nia iso tadi Islam kabeh ya perjuangane para wali niku. Mula akhire begitu dadi sak negara, ya wis titipke wae nang para wali wis Gusti Allah. Wong wali ninggalke wilayah, maka kawasan dari Sabang sampai Merauke dijenengke wilayah. Nah wali niku la khaufun alaihim walahum yakhzanun. Mula sapa sing manggon teng ngriki adalah panggonane para wali dan saling mengasihi. Mula ora entuk kok jenenge perang sesama anak bangsa. Lah sing kaping kalih begitu dadi siji ora mungkin ana bendoro, ana kawula, raja, hamba, wis ora mungkin. Mungkin gelut padha raja, soalé raja akeh dadi siji. Akhire ya wis titipke Kanjeng Nabi ngono ae, angel-angel kiai mbiyen. Carane nitipke piye? Ya jenenge awak dhewe dirubah. Sing maune kawula dirubah kaya keputusane Kanjeng Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Ya di akhirnya anggar ndas iki dijenengke ra'i, ra'iyah. Nah sing diserap teng bahasa Indonesia dadi rakyat. Lho artine nopo? Sedaya wong mriki niki kalih para ulama mbiyen, wis iki lho ra'iyah kabeh, titipke kabeh. Mula kiai rawani. Wong mbah-mbahne wis ngundakke pangkate wong Indonesia dadi ra'iyah, mosok diduno dadi kafir, yo ora patut yo. Lha iki lho, wong mbah-mbah dhewe niku kabeh wis diundakne pangkate dadi ra'iyah. Mulane Mbak Arwani kudus dihukum biyen gara-gara ngarani wong kafir, masuk pengadilan kalah ora ana kafir ning Indonesia, ana rakyat. Jadi kalau mulo kiai sepun di tau no kufar kafir, wong ndas iki wis dijenenge rakyat kabeh. Masih yo Ahok niku yo jenenge rakyat. Mulo paling kiai ngomong kaya ora Islam ngono tok, ning rawani budi kafir. Jadi ku. Lha kok enak bapak dhewe niku mulo golek wong kafir yo angel. Uang ni wis mesti nek jenengane lungguh sak lungguh mesti royoan niku wis biasa wong urip bareng-bareng. Ben setiap kedudukan dilindungi Gusti Allah, ya mulo akhire lungguhane titipke pangeran jenengke kursi gubernur, kursi presiden. Lho kursi niki bahasa nopo? Sanes bahasa Arab, bahasa Quran. Nek bahasa Arab niku maq'adun. Nek bahasa Quran niku kursi. Kursiyun sampean lugu ning ndi mawon ati-ati di bawah naungan kursiyun wasi'a kursiyus sama lho iki ulama mbiyen niku titipke kabeh ngono ae wis ora usah ngelangel nggih ta terus wong ni nek lugu cek ora padu nggih cek ora ribut niku akhire kedudukan yang bersama-sama titipke male teng Allah. Titip ke male? Titip ke nopo? Tafasahu fil majalis fafsahu yafsahil. Lah mulo lungguan bareng-bareng jenenge majelis. Lah supaya majelis iki nek omong-omong iki ya di bawah lindungan Allah, mulo omong-omong ning jero majelis dijenengke musya waroh wasyawirhum fil amri. Ora kok rembukan ngono mboten. Sing jikok keputusan titip ke pangeran jenengke hakim minangka representasi wujudipun al hakim panggonane jenengke mahkamah. Lho hebatnya ulama biyen iki kabeh titipke sak jeneng-jeneng titipke kabeh ngene mulo ben soleh jenengke solihin ora gitu ben sregep ngaji jenengke ngajiyo. Jawa lu apa titip ke pasrah ke kono demi lo sampai anak mati nih gue lagi wong kafir nanti neng Indonesia mulai akhir saking kepengen mati syahid saat niki kata tiang gawe wong kafir ana wong dulanan nake kafir no ana wong tumpengan kafir no wong torekoh di kafir no lu kan ngoten niku. Lho nek sampean pendereke Syekh Abdul Qadir, ana wong wani musyrik nang Syekh Abdul Qadir kok berarti sampean kan musyrikin musyrikat. Lho Said Muhammad Alwi Al-Maliki wae ana sing wani musyrikno kok. Berarti seluruh pengikut Said Muhammad niku musyrik. Sing wani ngafirno sapa? Jenenge cacilik Firanda Andir Jai musyrikno. Sampean kok maca kitab Ihya sampean kesasar. Wong jenenge Subhan Fawazir wani ngarani napa Imam Ghazali ra paham Quran ra paham sunnah. Lho iki lak proses gawe wong kafir. Demula mati nomor loro niki dina niki sing paling angel. Ning Suriah goleki wong kafir ning kono ya ora ning wong kafir. Akhire do mule bangsul malih mriki. teng Afghanistan jarene wong kafir ya ora ene, akhire wong Syiah dikafirno dhisik. Nah, suporteri tekan Indonesia Syiah kafir, soalnya pengen mateni wong kafir ora ene. Polisi dikafirno akhire dibom. Nah, mula polisi hati-hati sampean niku minal kafirin niku. Kanggene sinten ya kanggene rombongane teroris nika. Dadi ku mulih nomor loro. Nah sampean sing iso paling ya mulih iki sing paling iso ya nomor telu nggih. Mulih undangan, mulih. Ya ayat Tuhan nafsul mut mainnah ya mulih. Ati sing tenang mulia niku VIP niku. Mati nggawa undangan. Nah nafsul mutmainnah niku nopo? Ati sing tenang, ati sing ngantheng. Lah ati niku panggonane jero awak gitu. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasad wa idza fasadat fatadal jasad ala wahyal qalb. Nah ati niku panggonane jero awak. Nek ati panggonane jero awak padha karo teh ning jero gelas. Nek gelase anteng ya tehan, anteng. Nek gelase obah ya teh obah. Lah mula sampean ben duwe ati sing tenang dilungguhno teng majelis zikir, majelis tori tareka diulang la ilaha illallah. Ya lambene cek tenang kan nyebut-nyebut Gusti Allah. Akhire muni ya Allah. Mulai lah. Nek gelasnya wis mulai ubah, matane wis mulai ubah, wis mulai. Ya Allah. Wis mulai ora tenang kita. Nggih mboten? Lah ibarate gelas niku awak. Zikir niku isi ne ati mangko zikir pangkonane nek ati ya Allah. Mulai tenang. Dengkule mulai ra tenang ya Allah. Alayum. Geringgingen nggih mboten? Ya Allah, bokonge panas ya Allah. Gelase mulai obah-obah. Ya Allah bareng ngono sing. Alah, suwene ngoten. Mulai utah. Lha mulai dene iki dilebokno majelis zikir iki dek tenang ngoten mawon. Mula sampean kan ya Allah. Tangane digongkon nyekel tespeh ya Allah sampai ditutut krok ngoten. Ndase ben tenan ya Allah. Sikile ngiwo nengen ngoten iki le. Nggih, tawarruk ngiwo nengen. Lah niku napa to ya cek tenang ngoten mawon. Engke nek lambene iki wis diulang pikir ya Allah lambene tenang. Mata ya Allah tenang. Wis tenang akhire jelone melu tenang. Lah nek wis jelone melu tenang sebab jobone tenang anteng sampean. Dadi napa? Ya kabeh kenal Gusti Allah, matane kenal Allah, mripate kenal Allah. Ya Allah, niki sekolah dasar. Lha mula wong niku nek wis mripate jak zikir, dikel jak zikir teng kene ya Allah tenang. Apa-apa tenang. Nggih mboten? Mata, nggih ta? Weruh apa mawon tenang. Mata ngene kok weruh. Apa bledhek dor kupinge wis biasa. Masya Allah. Sikil pecak telek subhanallah. Nah Allah, tangan demok geni masya Allah tenang. Perlu bojo lemu alhamdulillah. Kerungu bojo ngorok alhamdulillah. Tanpa tak tili saya ngerti bojoku saya urip. Lemula tiang-tiang nek pun dikire manjing niku tatmainul kulub anteng. Enggak tak. Lemula kiai-kiai ini perlu pitik muka masjid mawon tenang kok. Begitu piti ngising jerot alhamdulillah santriku iso praktek toharo gresik telek kon dhuwur mas masjid nek ra ono telekmu gak masjid apa kiai iso praktek nang gresik telek kon dhuwur masjid wong ra ono teleke. Nah nek kiai gak telek ya dosa. Ane sing gawa telek kok pitik ora apa-apa kok pitik ra sekolah. Beda. Ini. Lah mulai pelajaran pertama niku ya di ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nek sampean dijak ngicipi ngono mawon intine ta. Ben atine tenang. Niku. Ane icip-icip rong jam paling ora seminggu pisan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Lah mula dhek iki ora patek urung pati iso tenang. Nek ilmu model lawas ngono bongko awak dhewe. Gelas niku ling kelungguhke biyen niku lah kaya si Abdul Qadir dilungguhno selawe tahun kira-kira sampean kuat. Dilungguhno kali Syekh Mubarak Al-Madzumi selawe tahun lungguh. Sebut asmane Gusti Allah. Sunan Kalijaga lungguh 3 tahun. Sunan Geseng lungguh 3 tahun sebut ya Hayyu ya Qayyum saking ngantuke sampai keliru ya kayu ku ya ka yumu. Lah sampean nek nek guru lawas ngono ya mpun slet temen. Untung guru toreko sakniki kaya Gus Munib barang ngoten niku Wan Fadil dadi rada rapati galak. Nek guru lawas ngono sampean gelase ditenangno lungguh ya mate. Apa meneh nek jenengane guru lawas ana sing model lawas ati niku diulang. Ana sekolahan kuno namine Malmatiyah. Niki ngulang atine medeni wong kuwi. Nek dilakoni wong saiki kira-kira kok ora kuat. Niku sing ngedekne namine Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammarah niku. Niku ngulang ati niku alah yong yong. Sampeyan nek tak critani kira-kira kuat ora ngarep ya. Senengane turu masjid. Ning ora sembayang. Ya turu masjid tapi ora sembayang. Sampai engko wong sak kampung, sak desa niki muni-muni bocah kurang ajar tenan. Mosok turu masjid kok ora sembayang. Sementara dhek salate ngenteni nek rae ning wong. Jadi daerah ini lebih latihan dilok no uang sak deso. Ini kuat orang kira-kira. Nah, ini orang duduk ke amale. Kok tetap konangan sesuk sholat? Daerah ini sesuk gak mau botol arak. Oh pancen bujuk kurang ajar. Sampai nopo saanan ini uang ngarani daerah elek. Tapi karena dia pengen orang ono liyo sak liyane Gusti Allah, wong saiki ra kuat. Niku namine pun Malmatiyah, mula Imam Ghazali nglarang tarekat niku berkembang teng mriki. Cara secara ilmiah ora iso dilakoni wong awam. Lu tekan nikmati niku gurune omong, "Sok aku nikmati, tolong ya kuburanku nehi batang celeng dhuwure." Sampai engko saanane wong ngerti nih wong iki pancen wong bejat sampai mati ae dadi celeng. Menyembunyikan kebaikan hanya kepada Allah. Nah sampean kira-kira kuat ora nek diulang ati model ngulang kaya ngeten iki. Mesti ra kuat nek wong saiki. Wong saiki sembahyang eneng wong wis ditutono Allahu Akbar. Begitu ra eneng wong ya cuwit-cuwit ngono biasa. Iki sekolah Malmatiyah mbiyen niku. Lah teng Jawa niku kathah sanget tiyang Malmatiyah. Soale napa mbiyen niku Hindu. Hindu niku nek tambah dhuwur pangkate nang Gusti nang Yang Widi tambah ra ketok simbule. Lah mula wegal Islam dugi mriki kok simbule gede-gede, ubel-ubele gede ngono. Wong mriki halah, wong tambah cerak Gusti kok tambah ketok donyane. Emoh. Mula sing mlebet mriki tarekat Malmatiyah. Lah mula kiai-kiai wali-wali awal niku Malmatiyah. Nah, tiang Malmatiyah niku duwe ilmu namine Ma'ul Hayat, menguasai ilmu air kehidupan, iso mati bolak-balik mula kuburane akeh. Nggih, lah tur kadang niku dikubur niku dikubur tapi dhuwure kaya sendale tok. Oh, ternyata meng sendale tok. Kan biyen iki digoleki kare murid-murid iki guruku tenan apa ora kubur ternyata dhuwurane meng batang kucing kuburi celeng. Lha maka wali-wali awal teng Indonesia niku khilafiyah sedaya. Kok kuburane nang kono, kok kuburane nang kono, kuburane nang kono. Niki wali-wali Malamatiyah sing ngedekno naminipun Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammarah niku teng ngriku, teng Baghdad niku. Lah mulut tiyang Malamatiyah niku gampang kok. Uripe mesti ra kepengin ketok apik. Nek ora ya tetep ana cerita elek di antara kebaikannya. Mila kos misale kados Kanjeng Joko Tingkir ngeten niku. Niku apik-apike wong duwe anak Pangeran Benowo sing ngedunke ulama sak tanah Jawa. Ya duwe ratok keraton jenengane Pajang. Lha ngono iku lek gawe cerita ya tetep ana cerita eleke. Cerita napa dadunga awuk padahal ngilangi dadung awuk ya iso nek Jeng Joko Tingkir critane niku. Tapi cerita itu tetap terpelihara supaya nek dadi wong ora kemlinthi paling apik. Lho niku Malamatiyah niku cirine ngoten niku. Panembahan Senopati duwe cerita degan. Nah, degan iki lak cerita elek to masuk menungso lahire teko degan. Nah, Syekh Siti Jenar niki antarane Akma Malamatiyah kali Akbaliyah. Mula ana cerita tukul teko cacing, teko napa niku. Niki ciri-ciri tiyang Malamatiyah. Nah, terus sing kaping kalih wonten olah batin teng mriki riyen naminipun Akmaliyah. Akmaliyah niku tarekatipun Ibnu Arabi mien sing mriku sing nulis kitab Fususul Hikam kali Futuhatul Makkiyah. Iku nek ngulang atine nyang-nyangan ro Gusti Allah. Saridin niku Malamatiyah Akmaliyah dikongkon syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah den mlayu de. Ayo den syahadat mlayu. Ayo den syahadat mlayu. Sekian tahun sing ora gelem syahadat ya ming Saridin niku. Padahal liyane wis muni asyhadu an la ilaha illallah. Saridin ya emma. Padahal bendina ngeterno adzan ya bendina ya Saridin. Ya emma sembahyang emma apa? Syahadat wis emma kok. Niki Akmaliyah ya begitu wis wani syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Niku syahadat mlayu dek menek klopo. Begitu menek klopo muni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku nibake awak ndase ngisor de dhewe peres ngoten niku. Pun mati jare de. Lha kok ora Saridin niku tangi tengel-tengel. Lho syahadat kok malah ngono. Lah ya kula niku wong urung yakin ro pangeran kok. Ya tak cacak niki wau. Gusti Allah ya neng tenan apa mboten. Niki pun tak cacak Gusti Allah kuwasa tenanan kula tiba ra mati berarti kula pun yakin tenan nek sakniki Gusti Allah niku ana. Wani sampean nyacak ngono. Niki aku maliyah niki. Apa-apa iki dinyang wis pokoke. Wis ngerti hutan niku bakal kebakaran. Wiritane teng ngriku ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Begitu geni niki teko ya karek ngenyang kuat endi keyakinan atimu ya hayu ya qayyum utawa geni iki ngobong uang mula terus Sunan Geseng ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum geni lewat ya alah kuat ya hayu ya qayyum ya genine lewat tok ngono meng gosong ne ora mati niki wiritat napa napa riyadhah ati namine akma liya la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah azim diwaca ning dhuwur tebing sing jurangnya dalem ombak tinggi misalnya kaya laut kidul la haula wala quwata illa billah la haula begitu wis manjing la haula wala quwata illa billah nyemplung nyacak la haula ne cemplung ne segara lah kira-kira kuat ndi la haulamu apa ne segara niki mbadok wong meng ngono tok. Nek kuat la haulamu ya munggah maneh plencing ngono. Lha iku riyadhah batin namine akma. Liya sampean iso nyacak sakniki wong ana ril sepur kok. Wiritan wonten ngriku, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala telung wulan sik ning pinggire mawon aja langsung. La haula. itu sepure teko langsung sampean ngadeg ning tengah la haula wala quwata illa billah ngono. Nek manjing tenan atimu karo la haula mesti mandek kok sepur niku. Mbok sak gara-gara nek mbok ana sing kudu nguyuh, mbok pokoke mandek. Lah nek kira-kira gek kita brak, gek kita mlayu wae. Niki kula wong-wong sing kelas ngoten niku. Ya manjing tenan atine. Ora lah sampean yo isih abot to. Ala layung. Kula awak dhewe niki kadang nek ndelok Syabdul Qadir sing lawas-lawas niku lho, ya Allah kadang riyadhu batin niku. Serem-serem. Mbah Hasyim As'ari niku lho karo Mbah Khalil. Niku dikengken melampah antarane hulu tekan hilir kali berantah sak mene nak kokon ngatamno kahfi padahal kiwa tengene niku boyo kabeh ya dilakoni kok terus ben bengi salat hajat rong rakaat, rakaat pertama at-taubah ping 41, rakaat kedua kahfi ping 41. Lha iki cara akal kan ya ora tu. Ora tutuk 41 taubah karo 41 kahfi iku pirang Quran pisan. Awur rae sampean. Lho 41 taubah iku wis sak Quran niku. Lah niki 41 surat At-Taubah. Surat At-Taubah niku nek cara kulhu wis pirang surat niku. Lah ping 41 cara akal ora tu. Tutuk turu ora iso menungso kok bakal iso kuat sholat hajat rong rakaat terus 41 taubah 41 kahfi cara akal ora ono tapi nek yakin manjing iso ya iso mbok piye carane Gusti Allah kaya Sayyidina Ali terus sedina sewengi ngatamno Quran ping 300 ping 1000 niku apa terus krana ndermimil ngene nggih mboten tapi atine tekan iso ya iso wong Gusti Allah sing ngurusi terusan dadi duduk kok awak dhewe sing ngatamno niku mboten. Jadi ada hal yang muskil ning donya tapi iso dilakoni soalene napa atine manjing ya yakin ora iso. Ya padha karo pedang lho ya, pedang iki lak ya gorok wong ta, nggih. Tapi nek atine manjing yakin nggih pedang niku ora bakal tedas. Lah awak dhewe gegek kroak ya kroak. Lha saiki guru terus ngongkon lungguh 20 tahun ngono iku nek dilakoni, nek dipikir cara akal, ya ora mungkin kuat wong-wong kok dikokon lungguh 20 tahun. Tapi etekote kuat, ya mbuh piye critane ya kuat niku. Nggih. Kuat. Kula niku nate diulang kali guru kula niku diulang. Ya. Mlaku wali songo. Lah ya kula mikir, ha iki mlaku wali songo iki piye? Angger ana montor niku kula pengin meh melu. Ya ora ana sing ngejak malahan. Lho kula wis ngalami ngoten niku nate. Mlaku wali songo. Mbok jenenge bocah sak umur basa 17an ngoten lho. Pikirane lak nunut. Wong iki lho tak tunuti niku ora gelem. Lho, ora gelem niku cara akal niku wis ora matuk wong ditunuti kok ora gelem iki lho. Nunut rombongan ziarah wali songo niku lho tra oleh kula disaduk sampai ndas kula benjut. Kira-kira temeko akal ora. Sak galak-galake wong niku lho nek ana wong nunut lah paling nameng aja. Kula niku ajeng nunut malah diantemi kali kondekture. Niki lak wis ora masuk ning akale menungsa. Nggih. Kula nunut malih dikeplaki kok. Wong mek muni nunut kok dikeplaki lho. Iki ora masuk akal coba. Sebab guru kula ngomong aja arep-arep nang mlaku wae. Tapi kula ning dadi murid lah nganggo akal, ajeng nunut. Lho saiki lumrahe wong masa aku nunut tok ngono dikeplaki. Kan ora masuk akal. muni ya wis rasakno, ya ora usah Mas, ora iso. Lho ngono pun cukup to. Oh kula diantemi sampai benjut kok. Iki bareng ngoten niku kula. Ha ya wis bismillah wis. Wis suwe niku kula niku kapok. Arep kandha uwong rawani karena respon baliknya niku ora lumrah. Kula teng ngampil niku lho. Ana rombongan. Cek rombongan niku ya kula niku ana sing kenal. Wong kula ana sing kenal. Niku boloplek. Niku ziarah Wali Songo, aku tak melok. Niku didoni kok kula niku. Lho iki apa? Dadi iki ora masuk akal. Lho ngono niku lho. Kula niku ora ngerti. Kok ngerti-ngerti niku begitu wis kapok arep-arep ngoten niku. Sudah tidak sudah utek iki tak seleh to bongko-bongko mlaku. Lho ngono niku ternyata mlaku Wali Songo niku. Ora ngasi sedina sewengi coba. Lho ya mbok critane piye? Ana wong kula niku digandeng ngoten niku iso tekan ndi-ndi. Sopo iku ya kula ratik takok kutimbangan aku didoni meneh. Lho mulo kadang guru niku lek ngongkon ngene ngoten niku. Napa kok abot lah awak dhewe lek nrimo nganggo akal. Lho saiki Sunan Kalijaga niku lho rajane brandal. Terus nang lungguh telung tahun tunggoni tekenku ngoten. Niku nek dipikir cara akal kan penghinaan luar biasa to. Wong rajane brandal, jelukane brandal Loka Jaya. Loka niku kondang Jaya Sekti. Lho kok meng diterima murid meng dikongkon nunggoni teken niku lak penghinaan to. Wong rajane brandal kok nunggoni teken coba sing teken niku ora ana sing nunggoni ya ora eneng sing nyolong. Sampean kira-kira terus dikongkon lak guru tunggoni sandalku ngono mesti wis mumet la opo nunggoni sandal. Lho, kula riyanto batin kaya ngoten niku aja pisan-pisan sampean ra duwe ku. Guru sebab nek cara teori yo. Cara ngene iki sampean sakniki niki ayo lunga ngaji. Niki nek cara akal sampean kok mikire nganggo akal ora tutuk kene sampean. Dadi tanpa sadar panjenengan iki wis ora duwe akal. Lho saiki panas kaya ngene lho, enak tandur to. Dina Senin ki an maneh. Ngerti-ngerti teng mriki mek lungguh ngoten ira. Ke segone ya ora eneng. Enten? Oh wis wis entek. Ya wis. Ajalono Gus Muni. Lho. Ora masuk akal nek wis ngene iki wong rajane brandal kok nunggoni ta. Tekan. Dadi kula niku wis apal mangkana, riyo batin iki sing ra rasional-rasional niku, wis aja digelek akal. Telung tahun lungguh nah wong rong jam sikile kaku. Nah kula ngono bolak-balik, kula tau dikeken poso. Kula niku tau poso. Pokoke poso, ning aja njaluk mangan, nek aja buka, nek ra ono sing ngenehi. Lek niku tahu tak lakoni ngoten niku. Aja jal, aja buka nek ra ono sing ngenehi, aja mangan nek ra ono sing ngenehi. Lah ya jenenge bocah nggih wong isih bocah. Kula yo batin kok ora ngenehi aku mangan. Ah sampe jengking niku dipangan dhewe ngarep kula ngoten niki. Sampai rasane beberapa hari niku donya niku wis ora ketok saking petenge, saking lesune, saking nelongsone. Njaluk sego iki malah ditempiling kok piye. Lho kaya ngoten-ngoten niku. Lho kok suwe-suwe niku begitu kula wis mbuh sadar mbuh ora niku. Antarane sadar apa ora niku kula teng Bonang. Lah teng ngen makam Bonang niku duka kula ora ngerti niku sapa. Begitu kula halah luweh mati ya mati. Wis ora bakal njaluk wong njaluk malah dadi perkara. Arep-arep malah ora ana. Lho lah iya wong ana sego kleleran niku lho. Ajeng kula jikuk ngoten niku. Niku lho kok iso ana bocah mlayu niku diteki niku sego. Niku kula, kula niku tau de guru aneh ngoten niku. Nah, begitu kula wis ora arep-arep niku, kula niku langsung oleh ingkung sak tumpenge kok. Sing aneh niku tak pangan kok entek. Padahal cara akal niku kudune wong pitu niku mangan. Nek tak pangan ngene niku ya entek, lha weteng kula ya ora jembling. Bujiku ning dunia. Lha niku kula kita ada hal-hal yang kadang wis ora iso diterima ning akal. Lha mula kita niki riyadho batin iku untung gurune dhewe niku guru sing wis apik-apik saiki ya wis normal-normal wae. Ya wis ben atine ayem dilungguhno. Alah, alah, alah, alah, alah ngoten niku. Sak oleh-olehe ngoten lho nggih. Sak oleh-olehe dene kok mungkat mundak pangkat neng nafsul mutmainah ya alhamdulillah. Dene kok mek tekang latihan tok ya wis alhamdulillah. Intine napa? Wis gelem sinau. Ngono tok. Ya rung mesti lulus. Lho kan ngene sing penting wis gelem sinau. Lulus orane kan urusane sing kuasa. Sing penting sampean iki wis niat nafsu duwe nafsul mut mainah dene hasil bae. Lah si Abdul Qadir wis rono wis misale kaya latihane ya wis dadi nek si Abdul Qadir wong panjenengane 20 taun. Lho nggih ta. Sampai si Abdul Qadir ndelok cah bayi wedi. Mesti metu syukure ya Allah iki bocah bayi cilik mesti luwe apik timbangane aku. Mesti rung di dosa. Cah sak mene lah aku iki wis dosane akeh. Nek cerak-cerakan karo Gusti Allah mesti cerak bocah iki wong cah iki rung duwe dosa. Delok wong tuwek ngono iki ya bali nang Allah iki wong tuwek mesti ngamale luwe akeh, mesti luwe cerak nang Gusti Allah. Delok wong dablek ngono ya Allah iki ana wong dablek, aku gak ngerti engko jangan-jangan dhek iki apa dhek iki sesuk dadi apik malah aku sing sesuk dadi dablek. Delok wong kafir jangan-jangan sing kafir iki sesuk dadi iman lah aku malah dadi kafir. Maka orang tidak berani melepaskan diri semende nang Gusti Allah. Lha iku lak kelase sing latihane wis 20 taun. Lah wae dhewe kan rong jamune ya seri yo. Ya mulo ya isi ya wis latihan sih wis tapi moto delok sendal ilang ngono ya isi nesu karo wedhus. Sendal ilang nek wedhus iki sapa nyolong sendal. Nah nek wis manjing tenan sendal lo ilang alhamdulillah. Topo mawon alhamdulillah mula wong nek lagi riyadho batin niku hati-hati tenan. Aja ngasi napa konslet karo Gusti Allah. Contoh nggih niki contoh. Kiai nek lagi riyadho batin niku hati-hati. Misale kepengin ngoten nggih. Kepengin bebek goreng. Lah kepengin bebek goreng niku dolan teng pundi mawon niku ra ono. Sampai kepengin bebek goreng niku krungu bebek goreng niku mawon ngiler. Lho kok dilalah 6 wulan kepengin bebek goreng niku kok ngiler. Terus dolan. Dolan ning ngene Pak Lurah niku ono bebek goreng. Niku nek wong lagi riyadho batin ora wani mangan bebek goreng teng ngriku. Ngene Pak Lurah niku. Soale mesti rasane luwe enak timbang asli. Asli nih, wong wis kangen saking kepengennya kok 6 wulan nih. Mesti begitu dicokot ngono maknyes, masya Allah enak, enak wong disurung nafsu selama 6 wulan. Waktu itu semuanya enak terus sore-sore dolan nih gue Pak Camat, dilala Pak Camat mau dioleh-olehi bebek goreng karo Pak Lu, Pak Lurah. Akhirnya dolan gue Pak Camat, monggo Pak, mesra pati kepengen wong wis mau wis keturut keturutan begitu dicokot nyesen ah enak gone Pak Lu Pak Lurah. Begitu zaman muni enak gone Pak Lurah ribut zaman ro Gusti Allah wong dino iki didumi sing iki kok isih urung trimo mbayangno sing mau la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Iku ditata nek wong lagi ra to batin. Dan iku mula mula dhewe iku nek diulang diri disebut radiyah wong sing ridho dengkule ridho apa-apa ridho kuping krungu adzan Allahu akbar Allahu akbar ya ridho nek urung dilatih Allahu akbar Allahu akbar adzan maneh adzan maneh rukuk ora ya eling sawah wong pancene urung patek ridho gitu. Lah dhewe iki kan ora patek ridho. Lu ngaji, ngaji, tekan kene, ya kepingin mulih, nenek omah kepingin ngaji ya sing ngoten niku. Wong-wonge rung manteng ya ngoten niku, tapi ya ora apa-apa. Sing penting wis gelem belajar, wis gelem riyadhah ngeten niki ya dimulai mawon ngeten niki, misale kaya ngeten niki ya dianggap sing zikir matane nek pas melek. Nek pas turu ya berarti ora melu belajar matane, kupinge mak ra krungu ya ora belajar. Nah nek tetep lungguh berarti sing belajar isi bokong. Bokonge ya anggap mawon nglatih bokong ngoten kok angel. Sesuk ning swarga ana hitungane kok. Endi latihane matamu? Pun telas. Lah napa? Nah kula delok bokong muni wow ngono ya entek. Nah kupingmu nggih pun telas wong kula krungono rasan-rasan. Nah kira-kira riyadhahmu sing iso nyiso ning ndi? Kadose sing teng bokong tese. Ya wis watasyadu arjulum delok itung bokonge. Oh, bokonge isih ana. Ya wis bokongmu sing mlebu swarga. Lah bokong tok ya Allah, ya kabeh. Nggih wong latihane ora padha kok. Aja meneh latihane murid e kiai apa murid e Gus Munib. Wong murid e Kanjeng Nabi niku latihane me ora padha kok. Ora kok yo padha kabeh kaya Sayyidina Ali ngono ya mboten. Ana sing bento iki ya enten. Senengane turu masjid ning rapate sembahyang ya eneng. Murid e Nabi padahal niku. Nek Kanjeng Nabi rawuh salaman disiki cap-cup turu maneh. Kanjeng Nabi bar salat digandoli jeng Nabi kapan kiamat? Ora usah takok kiamat wong tak delok kowe turu-turu tok. Nah sangumu sesuk apa? Mboten sangu ibadah kula. Nah sangumu apa? Seneng panjenengan. Heh, seneng aku tok. Nggih. Ora nglakoni mboten. Cinta kan tidak harus memiliki ya Rasul. Nah terus jeng Nabi ya wis nek ngono kanjeng Nabi ajeng tindak digandoli meleh. Lah jenengan seneng kula mboten jeng Nabi? Ya iya wong kowe seneng aku masa aku ora. Eh lah cocok niki. Lah cocok piye? Lah nek jenengan seneng kula kan mboten mungkin jenengan tega ninggal kula ning neraka. Ya ora wong kowe seneng aku sesuk ning swarga bareng karo aku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Lah begitu dikandani ngono bocah niki langsung yes melayu. Lah Sayyidina Abu Bakar ngerti ngono iki ya moro ya Rasul iki mau asli apa ora jenenge. Nang piye? Lah mosok niku wong seneng tok mlebu swarga. Ya iya, seneng tok niku mlebu swarga Kanjeng Nabi. Iya, jare set. Yes, iku seneng tok mlebu swarga. Aku sembahyang ngekeki unta, ngekeki anak tambah swarga dhisik jare dhewe. Saking senenge Sayyidina Abu Bakar joget. Yes, ngoten. Muter sampai jubahe Sayyidina Abu Bakar terbuka lebar. Lah niku sing akhire dados napa? Manhaj thariqahipun Sayyid Jalaluddin Rumi sing dikenal jeneng Tarizu Sufi thariqahipun Maulawiyah. Lho ana sing model ngono ya enak. Lah sampean sing model alah. Iya ngono ya oleh sing penting wis teko rene wis apik. Lha dadi macam-macam. Ora kok yo muridé Nabi niku saking cerake kan Nabi kaya Sayyidina Ali yo ora kabeh yo ana sing bodho-bodho kaya sampean ngono yo ana. Lha iki sing penting melu rombong. Rombongan ora kok pinter kabeh. Mulo sampeyan nek wis ana thariqah ngene iki nang teko nang biat ngoten mawon pun melu rombongan. Nah sampeyan takok wiritane ping pinten? Ping 100. Nah mboten kuat kula wong tani kok ping 100. Nang kuate piro? Nggih sedasa mawon. Lah terus sing 90 tubungane sapa? Ah panjenengan kan panjenengan mursyide. Kula kan murid. Wong kula niku kelase penumpang mawon lho Kiai. Jenengan kan sopir, mosok penumpang dadak melek barang kan turu ngorok tekan nggon ngono to. Lengke to. Lu ngono iku angel, lu karek enak lah de wong dititipi wong ya karek dititipno ngono ae. Gus Munib dititipi wong ya titipno ning abahe ngono kok angel. Bah aku titipi wong. Nggih to. Ya kan dititip ya dititip nang ngono ae kok. Gitu. Lah bae dititip karo gurune maneh, guru kula aku dititipi wong. Dititipi Mbak Abdul Latif dititipke. Engko Mbak Abdul Latif paling ya dititipke teng kene, Mbah Abdul Karim Banten. Mbah aku dititipi titip, Mbak Abdul Karim ya titip nang gurune. Gitu. Syekh Hatim Sambas titip. Mbah Hatim Sambas titip gurune nang kene Syekh Samsudin. Syekh Samsudin titipke ning gurune nggone Syekh Murad. Lemeng ana ta meng dititap titipno titipno gurune namene Syekh Usman, titipno gurune Syekh Yahya, titipno gurune terus niku. Syekh Abdul Rahim titipno, Syekh Abdul Fattah titip. Wes. Titipno Syekh Samsudin, titipno Syekh Wahyuddin, titipno Syekh Syarofuddin, Syekh Nuruddin. Titipno Syekh apa Syekh Samsudin. Titipno Syekh Muhammad Hatta, titipno Syekh Abdul Aziz, titipno Syekh Abdul Qadir Al-Ji. Nah ini lho, memang pada titip, aku tekan kanjeng Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad dititipi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, ya karena titip kama sholli ta'ala Sayyidina Ibrahim, memang pada titip kok dititipi kok emoh, jadi kiai gelem titipi. Oh, ya si antri ini kuat ping selawe, ya selawe, kuat ping lima, ya ping lima gitu. Tapi penumpang ini kok wajibin pas wayahe medun ini mbak bayar ngono tok kok angel. Lah nek khol ya gawa pitik, gawa apa ngono ora angel-angel. Endi wong padha-padha. Lha dhe ini ki, lha wong wis dikandani, engke nek radhiyah mardiyah fadkhuli fi ibadah melu rombongan-rombongan kawulaku wis ngono melu rombongan nggih ngono tok. Siratal mustaqim niku duwe siratal ladzina an'amta alaihim. Lha dene kelas e wong kelas nitip ae penderek ae kok. Lah nitip dhewe ya ora enak ya nitipke mbahne barang kadang to nggih. Kyai kula nitipke mbah kula. Mbah kula biar rapate sembahyang kula titipke. Kula ndek wedhus monggo dibeleh pas khol ngono nitip. Lah kene kan terus bareng-bareng dilebokke napa? Lebu rombongan terus mriki kyaine. Ila hadratin Nabiyil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lebose langsung disebut Kanjeng Nabi niki agen tunggal pemegang merek. Ampun melu Nabi to nggih, nyeluk Nabi. Lan terus ngisore diceluk meneh iki lho rombongane wa ila jamil anbiya wal mursalin wal ulama wa syuhada wa salihin. Terus bareng ngono iki kekasih-kekasih Allah diceluk meneh. Hei rombongan ini wa ila jami'a ulia ila minal masyariki ila magharibiya saka brang wetan bangkulon ini kita fi barriya wa bakriya nanggon laut nanggon segoro ora ngerti awak dhewe wali niku sing pundi wong sakmono akeh wong layak riful wali ilal wa wali padha-padha gak ngerti ya sopire diceluk ngoten mawon rajane wali diundang. Dan aku khususan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Sing diurus, sing ngurus ya Syekh Abdul Qadir dhewe sing ngeru kok. Oh kae waliku kono, kae waliku kene-kene ana wong numpak, Kang. Nah begitu wis sopire teko lah ya penumpange diunggahno. Wali abaina ummahatina, masyayikhi masyayikhina wajadani wajadiyatina, wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal munat, wa nakhuzukhuzun ila ruhi mbahku waktul Al-Fatihah lu numpak kabeh kire. Lu akhire numpak kabeh, kebagian kabeh, soalin apa? Kanjeng Nabi. Lah mula ana sing ra ngatel Fatihah kok iso didum, wong Fatihah kok gak iso didum piye? Lah wong tinjune McTyson niku lho iso didum. Tinjune Las Vegas disuting wong siji unggahno satelit dibagi wong sak donya siarane padha jenenge siaran langsung mulo nek ana wong ra ngandel donga iso ditum wong iki mesti ra duwe TV. Rene dicawelo kabeh. Lah sampean ngunggahno sapa? Mumpung ana kendaraan lewat le mbah sing rapate sembahyang ngunggahno. Yai, kula nitipke mbah iki pitike yo. Yai kula ngunggahke mbah kula ndereke niki duwike 2000. Ya ini kula nitipke Pakde kula biyen iki Bandar Dadu. Titip nggih ya nyoh ngono tok. Yang kene ngriku kan diinteri dhewe. Titipan-titipan iki kan diinteri rene wis. Oh iki sing setahun pisan riyoyo sebelah kono. Tapi rombongan ngoten lho. Oh iki sing sak Quran hafal kabeh kono. Oh iki sing Yasin tok kono. Oh iki sing kulhu tok kono. Oh iki sing semelae Rahman Rahim kono. Oh iki sing nun tok kono lho. Mithqala dzarratin khairoy yarah, mithqala dzarratin syarroy yarah. Ono hitungane dhewe. Lah kok karek wayahe setor kan ngoten niku tok. Ayo Quran setor. Nggih. Lah sing maju ya kiai-kiai, sampean sabar antri. Wong ngarep setor Yasin kok ngarep dhewe ya ora iso. Nah, gue sih ndepis ngopo sampean gak urung setor, tereng dipanggil, nanti apa? Ajeng setor kulhu. Nggak sih ngiki gue setor apa? Orang ajeng setor semela, Rokman, Rokim, lah kok duwe semela mien? Enggak, kulo sergap nyuwuk loro untu. Lah sih ngiki nanti apa? Ajeng setor tapi mangke, wong tereng ditimbali nopo? Nun, ngono ta. Nah kok duwe lah, mien kulo diceluk bojoku lo jawab kulo, nun. Begitu maju lah kok gawa sa ayat lah jari Kanjeng Nabi kula ken beto sa ayat mawon oleh wong jarine nameng baliku ani walau aya. Nah iki kok meh gawa dhuhur tok, nggih mboten napa-napa to. Wong lho iki kan perintahe Gusti Allah. Ya iya iki ya perintahe Gusti Allah wong kula tapi wis diulang kok mbiyen. Nek saged niku hakotu koti, nang kula niku nyekel sing mas tato tum. Nah sak kuat kula niku maghrib tok, nggih maghrib tok. Nah liyane piye nggih kula ngenteni pengapurane Gusti Allah ngoten mawon wong jenengan niku dat sing maha ngapura nek ngene mawon diitung nggih awas lho jenengan tak jak itung-itungan. Lha kok mboten lha nggih wong jenengan maha pengampun mosok ngene ajeng diitung nek ngeten mawon diitung nggih mboten sangake gelar maha pengampun wong maha pengampun nek ngeten mawon diitung lho ngono menan angel. Jembar sesuk niku ana sing jelas mlebu rombong. Rombongan engko ya diitung deloki ngene iki. Lah kowe iki gawa sapa? Gawa mbah kula. Heng mbahmu kok gawa lethek ngene. Nggih wong bakul kodhok piye no. Lho, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Angel sampean mulo ya mlebu rombongan fatkhuli fi ibadah. Di lagi kan anak nama no kapang kapang uang ni ujar nois pokok saking kepengen ni melu rombong rombongan kau ya cengaji teng beri kiri gus amen nyopir bis DB yang buat melu rombongan kepanasan aku melo melo yuk nang rati duwe aku bayar barendeng jadi sesuk niku ya wis mirip ngene lho wong kehidupan akhirat niku ya mirip ning donya. Wong sing ning donya diitung karo akhirat, berarti akhirat niku ya member-member donya ngene iki wis biasa. Nek sing kiai-kiai ya sesuk ning kono luwih ganteng ngono tok. Nah sampean sing ning ngisor ngene iki ya sesuk ya rada elek-elek sithik ngono no biasa ta. Mula sampean nek kepengin ketularan ganteng ya melu kiai ngono tok angel. Dadi Quran ning nggambarke niku luar biasa ya. Yo bener ya ayat Tuhan nafsul mut mainah lah mulu kiai nak ya sing ayam sing ayam sing ayam wis to ha lah elo lah ha lah elo lah kuping cek tenang kuping kayak speaker sing banter ya Allah ya Allah ya Allah ya dengkul cek tenang dengkul lugono lugono lugono oh ini ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah sampai ngentut mau dimpet ngeten lho lho ngeten iki sesuk ba jenengan ya diitung diitung rombong rombongan loh bangelah ya wong nek iso nyopir nyopiro nah cuman rombongan niku nek penumpang niku aja cerewet aja tukak takok wong penumpang niku turu ngorok tekan nggon kowe kok cerewet wis nak teko meneng derek wonten mawon lemula sebab irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah ngangge fadkhuli fi ibadi niki aja cerewet mula di dalam Islam berkedudukan sebutan nabi sahabat tabi tapi ini ki jenenge iki lho jelas tabi ini ku penderek lah ngisore penderek niki tabi on tabiin pendereke penderek lah pendereke penderek niki ditutno kali pendereke penderek ning endi ana rumus penderek kok cerewet ora ana penderek kok cerewet dalile apa ya ora ora ngerti dalile angger sing diderekke menyang ngono ta mawon kok angel angger kiai ning kumpul ning kene murite teko kabeh ngantuk ning kono ya ora apa-apa wong penderek mawon lha sing diderekke ya lungguh teng mriki nggone rada jembar nah panjenengan penderek ya wis rumpet-sumpelan teng ngriku usep-usepan ngoten niku tok wis ngene oh ngene lho nggih ta nah karek derekke mawon po nah derekke ono sing sak matane ya alhamdulillah ana sing mung dereke bokong tok ya alhamdulillah rela. Lengge. Lemula kadang niku ya Allah. Kita iki ge. Nek wis ana ngene iki wong meng dereke nang derek nang pundi ning ke api? Ke api anu wis ben kenal Allah. Derek ape? Lah derek ape iku putur piye to? Kaya ngeten iki ya ora padha ana sing apike ngene ana sing apike ngene akhire dadi apik ka kabeh. Masih teng mriki niki ya ana sing senengane mangan kodhok mungkin ya isih ana. Lah wong purwa dadi mboten napa-napa panjenengan ngoten niku. Pokoke wong nek wis ngeten iki ngerti sampeyan iki penderek pengin melu apik. Nah uang sing pengin melu apik ngerti apik niku berarti uang niki jen dikersake dadi apik karena Gusti Allah mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sapa sing dikersake dadi apik karo Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan agama. Lah teng riku khairane niku nakira. Khairon teng pundi mawon kok nakira maknane khairon ka milan, kaapian kang sampurna. Lah kaapian kang sampurna kok nemplek ning menungso sing ra sempurna. Lah niki mulo aja sembrono. Lek khairon nakira nemplek ning Gusti Allah ya ora apa-apa wong Gusti Allah niku sempurna ngadeg dhewe lho. Kaapian kang sampurna kok ditemplekne tekan man nang menungso sing ra sempurna. Mula ora ana kaapian kang iso ngadeg dhewe nek nemplek teng menungso. Lha mula nek menungso niku nek apik niku ora iso ngadeg dhewe. Ngeten iki nggih ngapunten. Apik to pengajian? Apik sanget pengajian niki. Tapi pengajian niki ora apik nek kula ora teko. Nggih nek kula ora teko ya rumangsa sia-sia jare Gusti masyaallah dikeki tirop ora teko. Sampai tak kandhane aku ning Masjid Demak ya disusul. Lho akhire nek nggon delok kaya ngene iki sing paling apik sapa? Ya kula. Lho aja guyu sampean. Lho kula niku diteko cekeli mic. Lungguhke kursi. Nah. Kabeh wong delok kula, begitu kula teko Wan Fadil wis ra ketok, gitu. Mau lak Wan Fadil sing ngene to gaya wong kula rum teko. Begitu kula teko wis ra ono sing nyawang Wan Fadil nyawangi rene kabeh. Wan Fadil kalah ganteng kali kula. Nggih ta, mulo nek kula mojo ngoten niku wis soalé mesti kalah apik kali kula. Wis padha irenge ning ireng Wan Fadil mbek kula. Lha nggih contoh ngoten niku, iki kan ketoke paling apik. Niku, tapi keapian kula niki ora iso nek tak akoni aku sing paling apik ya ora iso. Wong kula iso ngalunggo ning kene soalé Gus Munib gawe pengaji. Pengene ora gawe pengajian, nek kula ya ora ning kene kok. Ngki ta? Lah niku gek wong loro tok wis ora jelas iki sing apik sing endi wis ora cetha. Pun mboten jelas iki sing apik kula napa Gus Munib wis ora cetha. Soale nek kula ora teko ya iki ra ngaji. Tapi mungkin iso digenteni Wan Fadil nek kula ora teko. Tapi nek Gus Munib perangai pengajian kula ya ora tekan ke. Kene masih Pak Polisi ya ora melu ngaji. Pak tentara ya ora melu ngaji. Lho niki gek wong loro tok iki wis ora jelas sing apik sing endi wis mboten cetha. Iso gelut niku apik aku, apik aku kaya ndok karo pitik. Lho iki gek wong loro tok lho ya. Padahal jelas iki ketok apik kula dinten iki wong andan niku ora ngandel. Kula ya ndelok niku kaapian. Tapi begitu di wong loro niku wis ora jelas apik endi ta. Aku lungguh ning kene apik. Tapi nek ora Gus Munib ora lungguh ning ora gawe pengajian ira apik. Lah ya apik endi? Iki gek wong loro. Durung nek tak tambahi sampean, tambah dadi perkara meneh. Napa? Lho kula ngaji ning kene iki dijebut pengajian, soalnya sampean gelem lungguh nang kono. Coba sampean ra ono ning kono, bakul jamu niki. Lho. Iki kayak wong loro, kayak wong telu. Iki wis ora jelas iki sing apik iki sing endi to ya? Wis ora cetha iki sing apik. Sampeyan nek ra lungguh ning kono, niki masalah kula nih. Nek sampeyan isik sungkan kali kula mesti jenengke jadab gitu. Rodok mundak pangkat ngono. Nek sampeyan ra sungkan kali kula wong edian mesti ngoten niki lho. Iki nek wis wong telu karambol wis ora jelas endi sing apik. Sing apik sapa nek wis ngene iki? Mula keapiane menungso niku ora iso ngadeg dhewe. Lah sampean lungguh teng mriku iso tenang anteng soalnya ana sing masang kar karpet niku lho. Nah niku padahal niku mung diwalik tok, asline niku mepe gabah niku. Nggih nek diwalik gatel. Nggih ta. Lah mula sebab ono niku lho niku. Lah nek iki saiki sampean tak takoni. Sampean ngerti sing masang karpet iku sapa? Ngertos? Mboten ta? Nek tak takoni meneh apa sing masang karpet iki sembayang dhuwur apa ora? Ya tambah wis ora jelas, dadi wis tekan wong papat wis ora cetok. Terus panjenengan lungguh teng ngriku iso tenang soalé napa? Wetenge wae parek. Sing ngerti sing masak sapa? Wis mboten ero. Lah masak kok iso dadi enak dikeki uyah. Wong purwa dadi ra ndek uyah. Sing ndek uyah wong Jepara. Sing ngetrena sopir truk, sampean ngerti sopir truk ra mampir warung remeng-remeng? Lho niku wis ora ngerti tekan kono wis ora ero. Lah terus masakan dadi enak soalé diperesi santen, anane santen soalé anane parut. Sampeyan ngerti sing iki parut sapa? Lho jangan-jangan sing iki parut malah keparut dhisik ngene ta. Terus dicemplungi lele goreng. Nah nek wis tekan lele sampeyan apa ngerti sing makani lele? Wis ora weruh iki dipakani nganggo pelet apa dipakani nganggo eek? Raro lah sing eh sapa wis tambah ra weruh mulo ora iso ngadeg dhek dhewe mulo kiai niku nek apik ora tau wani apik dhek dhewe mulo kiai ra sembrono lho niku jenenge kiai ora gampang ngapik-ngapikno awak elek-elek wong lho kiai niku ngerti soalnya apik niku ra iso ngadeg dhek dhewe saiki sampean iso terbangan ning kono terus akhirnya dadi apik pengajian sampean ngerti. Nek apik eleke sampean ditentokno kali bakul wedhus. Lah terbang niku nek ora ono kulite wedhus ngangge napa coba? Apa godhong jati brek-brek-brek lha ya mboten iso. Mula sampean nek lunga terbangan ana wong golek pakan wedhus aja ditindin ngono aja. Sepuntene Pak, ngono lho ya ora men. Leng ora iso nek wis muni apik ora iso. Kiai niku lho apik lunga umroh sampai ditipu-tipu travel umroh ya trimo. Nggih ta? Tapi kiai sing umroh apik haji apik kaya ngoten niku ora iso ngadeg dhewe tibake apike haji niku. Nek ora ana wong Yahudi. Sapa wong Yahudi? Ya sing duwe pesawat karo sing duwe bank. Nah mulo ndi ana kiai hancurkan Yahudi, mate awak dhewe lunga kaji nglangi. Mboten sembrono. Mboten iso sembrono tenan dadi kiai niku. Nek wis mikir apik niku ora iso ngadeg dhewe. Ibu-ibu, ah Islam kabeh. Jangan berhubungan dengan orang Nasrani. Ya Allah, kiai pegatan. Angger wis ora oleh hubungan karo wong Nasrani, kiai kata sing pegatan. Soale bojone dadi elek, mambu. Lho soale wedak Prancis niku sing apik niku king mriko. Sing gawe niku tiyang Prancis Nasrani. Lha wedak gubuk sapa sing doyan beras dideplok plonteng kabeh ora. Wis dikira munyuk lan yo ngono lho. Mboten iso mulo ndi ta ono kiai kok petita-petiti ora enek. Mulo nek kiai tenan omene nek kiai toriko alah wis tambah ora wani kok. Ngene ora wani. Mulane kita lucu bae ora iso apik dhewe, Bu. Kiai mriki kok anti Cina, udah. Lah kethu niku sing gawe Cina kabeh. Sarung murah niku Cina. Klambi murah niku Cina. Nek Cinane lunga sampean udo. Lah mulo ora ono ya Cina pateni. Lah nek Cina mati kabeh ya bongko sampean kakang. Lah mulo sing sakniki sing kendel-kendel niku sing ustaz-ustaz niku kendel. Ora ndek umat soalnya ora tau mikir kaapiane ngadeg dhek. Dewe nek kiai rawani, rokok haram rawani. Wong santrine akeh sing nandur, Mbah. Bako. Lha nggih terurung tau ana rokok kok mutlak niku urung ana, mesti sing khilafi, khilafiyah. Nek khilafiyah ya milih sing enak to, nggih. Lah nek rokok niku haram niku lho santri mondok haram. 74 triliun cukainya masuk APBN niku ya haram. Nek mlebu ya APBN-e melu haram. Gue bangun dalan ya dalane haram. Mula wong sing ngaramno rokok dosa lewat dalane pemerintah. Lho. Jadi ya Allah apa ni lo? Niki nyuting apa? Sesuk rekamane yo. Oh no. Nah menungso niku koyo syuting niki lho Bu, nek sampean pengen ngerti. Mula sampean kok nafsul mutmainnamu koyo menungso iki koyo syuting niki asline. Menungso iki koyo gedhang, menungso ku koyo pari. Nggih to? Menungso niku kan ora ketok nggih to. Lah menungso niku asline kan mboten ketok. Sing ketok niki kan mboten menungso niki. Niki kan bungkuse mawon. Niki kan karoseri casing. Damelan gubuk purwot dadi mriki. Wong tuane mongan mangan terus ana sing dadi uyuh, dadi taek, dadi umbel. Ana sing dadi nutfah teng mriki. Nutfah niku saripati panganan donya. Lah mangkene ampun nutfah niku nglumpuk dicampur kene bapak kene ibu. Lah malam Jumat nika. Terus titipke teng rahime ibu, telung wulan dadi darah, petang wulan dadi daging. Lah nek pun dadi daging nyawa diceluk dul medun nggih. Nangko neng kono iseling ora nek aku pengiranmu. Alastu bi rabbikum nyawa niku jawab qalu bala syahidna nggih ya Allah kula dadi saksi nek panjenengan Gusti Allah. Fan fukhur ruh muka rohane niku disebul neplung, daginge urip gedhe tek tek tek dimplek-plek daging cencang otot tekno balung bungkus kulit dukuli ram rambut. Akhire sangang wulan metu menungsone ning jero sing ketok bungkus bungkuse. Lah wong bungkus ya tergantung sing gawe, nek sing gawe pesek metune pesek. Sing gawe mbangir metune mbangir, sing gawe ireng ya metune ireng. Kaya Wan Fadil. Lah nek sing gawe kok ayu ganteng lah metune kaya kula. Neng ya ireng. Mula kula nek ngece Wan Fadil ireng niku mboten ngenyek, wong Wan Fadil niku cen asline ireng. Nang kula niku mbiyen mboten, kula niku rada putih. Kakean mangan petis lho dadi ireng. Lah nggih ta, lah menungsa niku duwe raga, raga niku nyimpen nyawa. Lah tugase raga niki napa? Ya ngeterke nyawa. Padha karo damen ngeterke pari beras. Tebok ngeterne gedhang. Bon, ngene ta. Lah nek sik cilik niku sing ketok niku lagi tebok, teboke. Nek wis tuwa sing ketok gedhang, gedhange. Lah nek pun ketok gedhange teboke rusak ya ora apa. Ora apa-apa. Apa meneh nek wis dipanen. Mula menungso niku padha gedhang nek wis tuwek gedhange teboke ku kuning klaras. Pari nggih sami nek pun parine tuwa damene ku kuning. Menungsa ya padha. Nek wis nyawane mulai tuwa ya untune pra rata rambuté putih kan padha mawon. Lah mangke terus nek beras niku gabah niku dipanen karo Pak Ta. Pak tani jikuk gabahé tok, damene neng ndi? Ya diobong pakane sapi. Gedhang ya padha begitu wayahe dipanen gedhange dijikuk karo sing du sing duwe teboke nang dia kuwak kali bacoki pakakno sapi nek ono sing doyan. Menungsa ya padha bar dipanen. Iya teboke jasate ya kuwak royoan kuwak ya kuwak kena kuwak ya. Ayu okekno nyoh iki ayu emma. Bang wis ora ono isine. Tebok iku berharga soalnya ono gedhang. Gedhange gedhange dicikuk tebok ya ora kanggo. Menungso nek nyawane dicikuk ya tebok-tebok iki rogane ora kang ora kanggo, tapi aja lali. Isine beras, isine gedhang tergantung tebok. Tebok kok nemplek ning subur, gedhange subur. Begitu gedhang iki dilebokno laboratorium konangan, oh iki mbiyen ning bonggol gedhang ditempleki batangku kucing umulano ana unsur kucing ning jero ge gedhang. Pari oh iki mbiyen organik bukan organik, ketoke teng pundi teng jero beras padahal damene wis ora ana. Lha menungsa ya padha mbiyen iki sampean sikile demo apa? Mengke ya anane ning jero nyawa, tangan pet masya Allah ya direkam karo nyawa. Ya wis kaya syuting niku. Saniki ngrekam kula. Pon niku direkam. Terus nggih nek bar pengajian sampean banting ae iku. Enggih wong wis ora kanggo kok. Nek wis bareng rekam kula kan niku ora kanggo dipuwak ditek-itek ora apa-apa. Sing penting cipe isih ono memorine niku sing penting ono. Agar memorine isih ono diputer ulang ya metu gambar. Gambar sing persis kaya niki. Lah mulai sampean hati-hati ndelok wong udo ngene iki hati-hati. Motone sesuk rusak wis ora weruh wong u. Oh, tapi rekamane diputer ning ngarepe pangeran. Ono lho kok ono wong utung nggih. Yo nek wong biyen kan angel nyritakno lho. Nyawa kok iso sesuk digawa rono iku piye? Ha wong lawas, nek wong anyar yo ngerti. Rogone ilang tapi nyawane isih ono, nyawane digawa. Rekaman niki sesuk memorine dijikuk, cucut ini dibanting yo ora apa-apa selagi rekamane isih ono. Ono beras niku selagi isih ono tetep ngerti walaupun damene ora ono iki mbiyen organik atau bukan organik. Lah mulo sampean tangane sing apik, ikile sing apik. Lah engko nek apik ra iso ngadeg dhewe. Lah mulo bareng-bareng. Mulo mlebu swarga niku apik. Lah apike menungso niku ra iso ngadeg dhewe, mulo apike rombong, rombongan. Kiai ngimami oleh 27 derajat sebab nopo ono makmume. Ra ono makmume sampe jengking ya ganjarane sito. Lho mulo nek kiai ngimami kok mlebu swarga, makmume ka katut. Mulo sesuk kiai niki gandoli wong akeh. Kiai ne mlebu swarga melu dadi mursyid. La ilallah, la la ilallah, la la ilallah. Mlebu swarga dadakane. Le padahal mursyid iki ra ono nek ra ono mu murid. Lah sampean kan murid. Sesuk nek mursyide mlebu swarga, muride digawa. Nek muride ra katut, ya swargane iki nggo sapa? Wong apik iki ora iso ngadeg dhewe. Pengajian iki dadi apik, tapi ono ibu-ibu sing ngiler. Nah niku sing dadi apik soalnya ono sing ngiler sampe ono wong sing ra ngerti ngaji wae teko lunga ngaji. Nek kiai-kiai ngerti ngaji lunga ngaji biasa. Kula ra gumun nek kiai gelem ngaji biasa wong ngerti kok nek ngaji ku apik. Lah ibu-ibu teng mriki ora ngerti dalile ngaji ku apa. Ngono gelem teko apik iki ra ngerti we gelem teko. Lah nek kiai ngerti dalile teko ya pantes. Kula teko ya pantes wong dijemput Roro. Ora teko ditelpon limawon kalewan Fadil. Lho niku pantes. Jenengan sing ngundang sapa? Ora ana to. Lunga, Dik. Dik saya lunga nderek wong iku guru piye nderek lho. Tekane panjenengan luwe apik timbangane tekane kula wong kula diundang wong akeh. Nang sampean teko karepe dhewe utuk-utuk dengkulinu ya teko nggih. Mau kebelet ngising we gara sampai lali gara-gara bise wis lunga akhir kepetre-petre ana sing cewek rung patek resik barange lah ndur iki lho ya Allah apik ora iso ngadeg dhewe. Mula nek swarga klebon apik mesti rombongan ora bakal dhewe. Lho Nabi Muhammad apik sembayange tapi nek ana Bilal salatu khairum minan naum ribut makmume. Bilal kula ngajar sing Nabi muni apa? Muni salatu khairum minan naum celuk Bilal. Bilal enggak muni salatu khairum minan nggih jeng Nabi wong-wong tak celuk ora ngaku salatu khairum minan naum ora tangi-tangi ya tak ngangge salatu khairum minan naum tangi ora nggih tangi kali ngamuk niku ya wis sesuk nganggo sing iku ae lho. Bila yang kita ida, rawi betek masjid Kuba, gara-gara Ubah ngimami angger maca surat niku ngangge kul, kulhu, kulhu Allahu ahad, Allahu sampai koncone judek, bah, maca kulhu itu. Akhirnya, nah, wes aku seneng kok jadi matur Nabi jadi Nabi Ubah nih nemen nih Nabi, maca kulhu, celuk bah, bah, rene bah, enggak jadi Nabi, koncomu pegel, maca kulhu, enggak, salin sih suwe. Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar rampung ya teh. Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad qul hu maneh ceweluk Nabi kene bah kok qul hu meneh nggih kula seneng jeneng Nabi kali qul hu ra marem nek ra maca qul hu ya wis sok kowe mlebu swarga bareng qul hu mu iku. Lah terus sing diimami qul hu pegel-pegel mesti katut. Lho nggih ta, wong Uqbah niku ora bakal ngimami kulo nek ra ono makmum. Makmume dadi aman menjenengan tenang mawon, sampean terbangan iki sesuk gandoli karo bakul wedhus sampean. Mesti ono lho, mulo ati-ati wong iku ya iso bangkrut gara-gara nopo? Rumangsa apik dhewe elek ditandur apik didum sesuk lho mulo. Masih ngene sesuk kok pengajian iki mlebu swarga, tukang syuting melu iku sesuk. Kula nderek ngono. Lah kok iso nderek? Lah mbiyen tak rekam terus bar ngono kasete tak dol. Nah tiang-tiang terus akhirnya iso dadi ngerti ngaji. Asing iku anak iso sekolah gara-gara kaset, ra eneng kaset nek ra eneng rekaman, ra eneng rekaman nek ra eneng pengajian. Ra eneng pengajian, nek ora eneng Yai Munib ngetekake wong. Lah iki sebab napa? Ya Yai Munib ya pengen melu. Melu sapa? Mbiyen melu bapak nek ra ono khole ya, ra eneng pengajian. Nah bapaknya kok iso dikholi pian? Lah kiai, melu sapa? Si Abdul Qadir. Lah mulur si Abdul Qadir. Aku sapa? Melu nabi lu ora ono enteke bener. Mula sesuk kita iku ora ono wong Islam mlebu neraka, iku ora eneng, mlebu swarga kabeh. Lha mula wong Islam anggere duwe iman mesti mlebu swarga. Sebab gandolane niku mboten kok terus iman tok mboten. Karena punya rangkaian kehidupan dengan yang lain di mana Rasulullah sudah menyatakan mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Nduh, ngaji nek ora eneng banser ngono ya ora apik. Sesuk banser niku nek kok iki mlebu melu. Bahkan banser niku sesuk dhisik dhewe mlebune swarga. Kiai kari dhisik banser, banser mlebu sik ngecek lokasi. Terus metu meneh ngene lho. Lah iki lho, mulo apik niku ora iso ngadeg dhewe. Nggih to. Wong apik pengajian gara-gara no polisi karo tentara kalian yang camat ngene lho, ganteng. Iki ulama kono umah Umaro, sesuk ulama yang mlebu swarga, Umaro ya moro. Aku mlebu swarga, melok kiai. Lah kok melu piye? Wong kowe teko ngaji pisan kok melu lho. Kula niku ketoke pisan. Tapi kula niku jaga keamanan. Jam nek ora ana anu wong ngaji ra tenang, kuwatir motore ilang, mulo kula niku ngutus pasukan kula. Oh iya, melu apa ya mlebu swarga kabeh. Untuk. Ya wis kono jaga parkir, ngono akhire to. Lha mulo swarga niku isine macam-macam sesuk. Mulo rombongan Zumaron, rombongan Fadkhuli fi ibadi, rombongan mulo ka ono mlebu swarga. Mulo kiai niku seneng gawe rombongan ngoten lho. Tapi rombongan kiai melu rombongan sak dhuwur, terus rombongan iki nek melu Rasulullah ora mungkin gak. Lha mulo tenang nggih. Panjenengan masih ompong-ompong ngene wis melu rombongan. Nah sesuk petuk nabi paling ya assalamualaikum kaya Rasulullah. Eh rombongan kon iki. Nggih iso kapat jeneng nabi. Oh, ya wis, nah sing siji rombongan. Ya nabi, assalamualaikum. Ya Rasul, assalamualaikum. Eh rombongan kon iki king Yaman jeneng nabi. Nah terus iki ngene. Ya Rasulullah salamun alaika dadadeng rombongan ndi ku Purwodadi Nabi. Ah ngono kok angel kula niku mbayangno akhirat niku ora ribet ngono lho. Kaya donya nek kiai niku ora ribet dadi mulo sesuk kiai niku nang akhirat ya ora ribet. Gusti Allah ya ora bakal ribet nek karo kiai-kiai ngene ora ribet wong kiai iki digandoli wong sakanane. Masa iki ana wong gambarno swarga iku ribet e, ya Allah, wong urung eroe lho. Aja mbayangno sing ribet, mbayangno sing ora mawon. Akhirat iku koyo serem ngono, ora. Oh, Kanjeng Nabi wis kandha kok. Aku ora mlebu swarga nek umatku urung mlebu kabeh. Dinteni. Jeng Nabi gak bakal goro. Ngerti ta? Raufur Rahim Kanjeng Nabi niku dinteni. Ya Allah wong sing mlebu wong sing zaman Nabi yes ngono ae mlebu swarga mosok ade. Alah. Sing penting melu rombongan. Mula nek ana tareka nang mrene nang kandha kula nderek ngono tok. Wis sing penting niku ana daftare ngoten niku mawon. Dene wiritane kurang pun pasrano kali mursyide ngono kok angel. Nggih ta, nek ra gelem trimo kandha kula tak paranani mursyide. trimonen ora timbang rapo trimo tak pindah nggon ngono no. Nima lho nila mula kaya Syekh Abdul Qadir ora lari wong rombongan ya tetep ilah hadratin ambil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamil ambil ai wal mursal halo lama wa syada wa salim wa jamal ya min masyarik la maghrib ya bi barya bakhriya supire rong sultan Syekh Abdul Qadir jadi wa ila jamil muslimin al muslimat wal mu'minat wa li abaina ummatina wa syaikhi masyaikhina wa jadad wa jaddatina khususan ila ruhi wa tul al fadhil. Lu pelajaran ini lu sangat sangat indah ora ana kok pelajaran kaya ngene. Lah ngene iki sing ngulangi iki ya. Kyai mulu ora ana kyai kok petita-petiti. Haram ora eneng. Musyrik ngono ora eneng. Lu niku lu mulo iki. Napa kyai-kyai waktu muni-muni kafir kok kyai sing sepuh-sepuh kok ora tau melu. Ya soalé ngerti iki wis roi. Raya ternopo kiai kok ora tau muni aku sing paling apik. Ora iso wong apik ora iso ngatek dhewe. Begitu apik ditekno dhewe rusak kaya surya. Begitu ISIS rumangsa paling apik dhewe ngatek dhewe jebol kaya surya. Begitu Taliban rumangsa apik dhewe jebol dadi Afghanistan. Lekene ora rumangsa apik dhewe apik iki rombongan Kang. Yes, ya wis ana apik ngaji ngeten iki ra cetang. Pemeneng kok nek wis muni anu, ana kotak muter ngoten iki wis ra wani elok-elok wisan. Ana sing dodol gabah, ana cemplung. Ana sing dodol kodhok, cemplung. Ya wis ora cetang gitu lho nek mulo kabeh niki diniati muga-muga balik dadi apik, kabeh balik teng Gusti Allah. Apik kabeh teh Gusti Allah bali ning Gusti Allah. Mula nek ana barang apik bali ning awak dhewe aja diakoni apik dhewe. Kabeh iki kaapian iki Gusti Allah. Paku iku apik, kok elek-elek kayu, ucul teko kayu, paku nemplek ning lemah, teyeng, teyengen. Nggih, Bu nggih. Nggih lho, simbah ini ya Allah gawa teken lho mlaku to. Duk. Dadi nek teko mrene kok awak dhewe gagah-gagah. Isin karo mbahe kok tongkat ya Allah ngene lho. Iki mesti ya tuyu-tuyu. Lho si mbahe niku lho sikile wis cilik ngono berarti gawa awak kan wis abot niku wis cilik ngene. Ngono ya teko. Ana kok kula gagah teko biasa. Ha iki simbah-simbah lho. Panjenengan ngerti mboten mbah kula takok? Nggih. Dalile pengajian ngertos. Mboten lho teko lho Gus. Ra ngerti lho dalile nang teko. Lah awak dhewe teko wong ngerti dalile ya pantes akhire awak dhewe niku lunga sebab ngerti rega. Regane dalil sak mene iki lho. Entuk iki. Nah ibu-ibu iki ra ngerti belas teko. Saking napane saking pengene ndek. Derek lah nek wis pengin derek mosok arep ditolak karo kiai ora to ya kene kene kene kene ya ana sing apek mambu gabah ana sing ngene nika ana sing mambu kodhok ana sing ngono wis kene kene lah pusat kodhok kan Purwodadi angger muni suwike kan Purwodadi sak ngerti kula suwike niku ya kodhok ngoten mulo ora ana kodhok kula liwat ing kali kok ora ana kodhok mencelot-mencelot. Kula ben bengi ning Purwodadi niku nek musim mudan ora tau krungu nang rek-rek-rek lunge rek ora tau krungu. Kira-kira rek cruk ngoten niku lagi urung rek urung orek krek tung ilang. Nggih, tapi sejarah-sejarah besar mulai ning King Purwodadi. Mbah Syekh Mas'ari turunan Purwodadi, Mbah Khairon Purwodadi, wong ampuh kabeh. Mriki mula ya muga-muga tukul wong ampuh kok Purwodadi. Sekuat apa bersandar kita kepada Allah niku lho sing akhire ana intadoni abdi pilih mata karone iso mencari karepmu lah sing penting do eling karo aku jarine Gusti Allah. Muga-muga awak dhewe kegolong wong kang eling, muga-muga kegolong wong sing melu rombongan lan kita panjenengan sedaya saged nderek para alim para ulama minjang pangge Kanjeng Nabi angsal syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aja mulih sik ana donga sing sepuh-sepuh. Monggo. Delunga sik karek intipe kaji iki donga nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.